Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashadu an la ilaha illallah wa nahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini dan marilah kita memulai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita, menolong kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bukan hanya bisa belajar tapi juga bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita manfaatkan. Karena banyak orang, mungkin salah satunya kita, yang diberikan taufik oleh Allah untuk belajar tapi masih kesulitan untuk memanfaatkan ilmu tersebut di saat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mintalah dan terus mintalah pertolongan kepada Allah. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melalui karya beliau dan bertemu dengan salah satu buku terbaik di dunia yaitu Riyadhus Shalihin. Ini adalah pertemuan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa belajar dari salah satu yang terbaik tanpa harus bayar apapun, tanpa harus mentransfer apapun, semuanya gratis dan semua taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan kita bersyukur kita bisa istiqomah, karena buku ini jika tidak dikaji secara istiqomah tidak memberikan dampak yang diharapkan. Harus istiqomah, harus konsisten. Man tsabata nabat, barang siapa yang konsisten di sebuah titik dia akan tumbuh. Itu konsep dan kaidah para ulama. Oleh karena itu mintalah pertolongan lalu bersyukurlah, karena la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Dan hadirin Allah mulakan, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita masih bersama hadis Abdullah bin Abbas yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uridat alayyal umam, aku diperlihatkan umat-umat manusia, faraitun nabiyya wa ma'ahu ruhayta, dan aku melihat nabi yang hanya memiliki umat atau pengikut enggak sampai 10 orang, wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan ada nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, enggak punya pengikut. Lalu aku diperlihatkan ke umat dengan jumlah yang sangat besar dan aku berpikir itu umatku. Fakilali hadza Musa wa qaumuhu. Tapi ternyata diinfokan bahwa ini bukan kaum beliau tapi kaumnya Nabi tapi Nabi Musa dan kaumnya. Tolong ditampilkan lagi terjemahannya di layar. Dan lalu diperlihatkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku diperlihatkan umat yang lebih besar di sebuah ufuk, di sebuah ufuk. Lalu diperlihatkan ke ufuk yang lain dan ternyata terlihat kembali umat yang sangat besar. Maka dikatakan itulah umatmu wahai Muhammad, inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak jemaah sekalian. Oleh karena itu tidak heran bahwa para ulama kita mengatakan bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dengan umat terbanyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dengan umat yang terbanyak. Dan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, amma tardawna an takunu ruba'a ahlul jannah. Tidakkah kalian ridho kalau kalian atau umatku, kita nih umat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperempat ahli surga. Seperempat ahli surga. Fakabbarna. Maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan kami langsung bertakbir ketika Nabi bertanya, tidakkah kalian ridho bahwa kalian akan menjadi seperempatnya ahli surga? Maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan kami spontanitas bertakbir, Allahu Akbar. Seperempat ahli surga itu banyak jemaah. Thumma qal, lalu Nabi SAW menyampaikan, inilah arju an takunu syatra ahlil jannah. Sesungguhnya aku sangat berharap kalian kalian mencapai setengahnya ahli surga. Allah, setengahnya ahli surga. Setengahnya ahli surga. Jadi bukan seperempat, setengah. Inilah arju an takunu syatra ahlil jannah. Sesungguhnya aku sangat berharap kalian setengahnya ahli surga. Dan ini harapan jemaah. Ini bukan hanya membuat kita bangga, tapi peluang kita masuk surga semakin besar setengah ahli surga. Setengah ahli surga diblok oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa upaya apapun untuk menjatuhkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh karakter beliau, enggak akan ada gunanya. Hadis ini tetap hadis. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan salah satu hikmahnya ini adalah promosi gratis. Ini adalah promosi gratis yang membuat banyak orang yang enggak kenal Nabi kita simpatik dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dulu enggak pernah kenal Nabi kita, bahkan buruk sangka dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penasaran dan akhirnya membaca. Dan sekali aja orang membaca, mereka akan jatuh hati dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekali aja baca sirah dengan sumber yang ori, dengan referensi yang benar. Siapa yang tidak jatuh hati kepada sosok yang Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam keseharian adalah Al-Qur'anul Karim. Siapa yang tidak jatuh hati dengan sosok yang disabda, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Ini luar biasa jemaah sekalian. Allah, siapa yang tidak terpukau dengan sosok yang konsepnya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Yang punya konsep wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifahu, maka muliakan tamunya. Apa ekstrimnya kalau konsepnya adalah berkata baik atau diam, muliakan tetangga dan muliakan tamu? Apakah itu terorisme? Oleh karena itu hadirin, karena tidak membaca sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena tidak tahu bagaimana pengorbanan beliau dan luar biasanya hati beliau dan amalan-amalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tidak heran umat beliau dan orang yang beriman beliau akan terus bertambah dan akan memenuhi ufuk pada hari kiamat nanti. Dan Nabi katakan setengah dari ahli surga, setengah dari ahli surga. Allahu Akbar. Maka makaru wa makarallah, mereka membuat makar, Allah akan balas makar mereka. Mereka bermaksud menjelek-jelekkan Nabi SAW, tapi kenyataan yang akan terjadi itu promosi gratis. Itu promosi gratis. Yang sudah beriman bahwa beliau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala, yang sudah menjadi pengikutnya akan semakin solid dan semakin semangat membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba siapa di antara kita yang karena Nabi dicela jadi semakin ragu gitu? Kan enggak ada. Enggak ada semakin ragu, semakin aduh iya ya, enggak. Dia semakin yakin. Semakin merapatkan barisan. Dan semakin memilih saudaranya dibanding yang lain. Dan yang enggak tahu penasaran. Jadi yang udah yakin tetap yakin, bahkan tambah yakin. Bahkan yang awalnya gak aware jadi punya perhatian. Yang gak ngerti jadi penasaran, seperti apa sih kok jadi polemik terus. Sudah saya baca, benar, ini manusia terbaik. Hari kali itu hadirin Allah muliakan, Nabi SAW memiliki umat, insya Allah akan mencapai setengah ahli surga. Dan ini kabar gembira buat kita sekali lagi, karena ini membuat peluang kita masuk surga sangat besar. Setengah ahli surga diplot untuk umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, lalu kita lanjutkan dan bukan hanya berhenti sampai di sana, tapi juga ada 70 ribu umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita katakan hisab adalah ada berapa makna? Ada dua makna. Yang pertama arat, dipaparkan, diperlihatkan. Baik itu hal yang positif maupun hal negatif yang kita lakukan, dipaparkan. Dan setelah dipaparkan termasuk dosa, dipaparkan. Lalu habis itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana saya sudah tutup di dunia, saya akan ampuni hari ini. Maka dimasukkan ke surga. Itulah hisaban yasirah dalam surat Al-Insyiqaq. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Tapi walaupun demikian, seseorang masih tetap mengalami drama di dalam hatinya, gejolak dalam hatinya. Karena siapa yang nyaman ketika dosanya dipaparkan, dosanya dibuka, aib-aibnya diangkat. Oleh karena itu, kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab selalu menjadi daya tarik besar bagi orang-orang yang beriman. Karena setiap kita gak mau apabila kesalahan kita dibuka pada hari itu. Gak nyaman, jemaah. Gak nyaman. Sangat-sangat gak nyaman. Makanya saya tahu ada pasangan, baik itu suami atau istri, yang melakukan khilaf perselingkuhan, lalu mereka bertobat, lalu begitu ada masalah diangkat lagi sama pasangannya, ada masalah diangkat lagi perselingkuhannya oleh pasangannya, ada masalah diangkat lagi perselingkuhannya oleh pasangannya, itu mereka gak nyaman dan akhirnya berantem diantara mereka. Dan mereka konsultasi, kenapa ya Ustaz ya? Terlepas kasus itu bagaimana solusinya, itu bukan pembahasan kita saat ini. Tapi kita lihat orang gak nyaman diangkat. Siapa yang nyaman? Kalau diangkat terus, diangkat terus. Atau kalau diangkat lah, gak usah pakai terus, diangkat, gak ada yang nyaman. Kalau di hadapan orang yang sangat, dengan orang yang kita cintai, dan di tempat yang sangat private, mungkin diangkatnya di kamar tidur, di kamar misalnya lagi, atau di rumah gak ada siapa-siapa, anak-anak gak ada, itu aja kita gak nyaman. Padahal dibuka di hadapan satu orang, dan itu pasangan kita. Itu gimana kalau dibuka di hari kiamat nanti? Dan yang buka Rabbul Alamin, yang bisa masukkan kita ke neraka. Maka tidak enak, tidak nyaman. Makanya dalam riwayat yang sudah kita bacakan, seorang mukmin ketika itu dibuka, dia langsung berpikir, saya akan celaka hari ini. Dia akan celaka hari ini. Tapi kata para ulama, dan salah satu hikmahnya, kenapa Allah buka lagi, Allah paparkan lagi, agar setelah dia merasakan gejolak dan drama tersebut dalam hatinya, selanjutnya dia benar-benar bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar ketika Allah katakan, "Sekarang saya ampuni Anda," itu rasanya subhanallah. Itu kayak air di tengah-tengah Sahara. Setelah dia berpikir saya akan hancur hari ini, tiba-tiba Allah katakan, "Sebagaimana saya tutup kesalahan Anda di dunia, sekarang saya ampuni di akhirat." Gak kebayang gimana perasaannya jemaah. Gak kebayang rasanya, ya Allah, luar biasa. Makanya salah satu hikmahnya kata para ulama, agar pada saat itu kita benar-benar merasakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu kita benar-benar merasakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masuk surga itu karena karunia Allah, karena rahmat Allah, bukan karena effort kita. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu art. Adapun yang kedua, hisab dengan arti apa? Munaqasyah. Diniqash. Dicecer, didebat. Sebagian ulama menjelaskan istiqsa, dikuliti, di kalau bahasa kita ditelanjangi semua yang kita lakukan dari ubun-ubun sampai jempol kaki, dan ditadqiq, didetailkan, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Bedanya dengan sebelumnya apa? Sebelumnya kalaupun dosa cuman ta'rif dhanba kadha, ta'rif dhanba kadha. Sebagian kita sudah baca hadisnya. Allah hanya mengatakan, ingat gak dosa ini? Ingat gak dosa ini? Ingat gak dosa ini? Itu aja udah gak nyaman jemaah. Ini munaqasyah. Dicecar sama Allah SWT. Ditadqiq. Disudutkan. Dipreteli. Dikuliti. Diteranjangi. Dalam tanda kutip. Istiqsa. Semua dibahas detail. Dibahas detail. Habis. Makanya kata Nabi SAW, "Manuqisyal hisabu 'udzib." Barang siapa yang diniqash, dicecer pada saat hisab, dia akan tersiksa. Halak. Dijelaskan halak, dia akan hancur. Halak, binasa dia. Semua dibongkar jamaskan dan didetailkan. Kita yang punya aib masa lalu itu ketika diangkat sedikit aja, kita minta tolong jangan bahas itu, tolong jangan masalah itu. Saya kalau Anda bicara masalah satu sesek, saya punya trauma dalam masalah, saya punya kesalahan besar, tolong jangan angkat masalah itu. Saya sudah berusaha melupakan, saya sudah berusaha bertobat. Saya berusaha tutup buku dan saya beralih ke kehidupan yang lebih baik. Tolong jangan angkat masalah itu. Itu cuma diangkat sedikit, sekilas saja. Orang, kita ganti pembahasan lain. Saya gak nyaman. Saya gak nyaman. Ini bukan hanya diangkat. Tadqiq, istiqsa. Dikuliti, diteranjangi, dicecer. Seakar-akarnya. Seakar-akarnya. Makanya udzib, dia akan tersiksa. Dia kayak diadab. Ini belum masuk neraka loh. Walaupun nanti ada sebagian tafsir mengatakan nanti akan diadab di neraka. Tapi baru dicecer gitu, kita akan tersiksa jemaah. Ini belum dipanggang, belum dibakar, belum dipotong-potong, belum. Walaupun sekali lagi sebagian ulama menjelaskan salah satu makna di udzib nanti akan berakhir di neraka. Akan berakhir di neraka. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan tidak bertaubat. Dan juga kata para usatul muwahhidin, orang-orang fasik dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan, fokuslah terhadap bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu sangat ngebantu, tanpa hisab, tanpa azab. Langsung fast track menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya apa? Dan sebelum bicara kuncinya, dan kita sudah katakan yang membuat kita bernafas lega, bahwa dalam riwayat Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap satu orang dari 70 ribu itu, setiap satu orang dari 70 ribu tersebut akan membawa 70 ribu lagi, atau akan punya cabang 70 ribu lagi. Ini luar biasa. Walaupun masih sedikit, jika dilihat dari zaman Nabi sampai hari kiamat nanti sedikit, 4,9M sedikit, tapi paling enggak peluang kita membesar. Karena kalau 49 ribu, ya Allah jamal, sahabat aja udah berapa? Sahabat saya udah berapa? Belum lagi lawan kita Sa'id bin Musayyib, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Kayaknya aduh, kalau 49 ribu ya, kalau 70 ribu, kalau 70 ribu, ulamanya udah berapa? Kalau 70 ribu, 70 ribu sedikit. Itu paling habis dengan sahabat tuh. Dan tabi'in mungkin, tabi'ut-tabi'un ada. Tapi 70 ribu, dan setiap satu orang ada 70 ribu lagi. Walaupun tetap tidak besar peluangnya, karena masuk surga aja susahnya setengah mati jemaah. Ini masuk surga plus, tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Bagaimana caranya benar-benar memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar-benar memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bentuk tawakal adalah la yastarkun. Tidak minta diruqyah. Wala tatayyurun. Tidak bertatayur, menganggap sial sesuatu tanpa dalil. Dalam riwayat yang lain ada wala yaktawun. Tidak minta dikei. Atau tidak dikei. Tidak minta dikei. Tidak minta dikei. Dan kei adalah pengobatan dengan besi panas. Pengobatan dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabbul Alamin. Jadi tidak minta diruqyah dan tidak minta dikei. Kata Allah, la yatlubuna min ahadin an yaqwiyahum, tidak meminta kepada seorang pun untuk mengkei mereka ketika sakit. Dan kei adalah pengobatan dengan api atau besi panas yang sebelumnya disulut oleh api. Dan hadirin Allah muliakan, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Jamaah yang Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa lafaz yarkun atau meruqyah adalah lafaz yang syadz, sehingga tidak ada masalah dengan meruqyah. Yang dipermasalahkan adalah minta diruqyah. Minta diruqyah. Adapun meruqyah enggak ada masalah. Dan diantara dalilnya karena Nabi meruqyah. Meruqyah sahabatnya. Dan malaikat Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu clear, meruqyah enggak masalah. Meruqyah diri sendiri enggak ada masalah. Ulam menjelaskan tidak ada masalah tersebut. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata la ba'sa birruqa atau birraqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak ada masalah dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi jelas parameternya tidak ada unsur kesyirikan di dalam ruqyah. Makanya para ulama mengatakan bahwa ruqyah itu boleh dengan tiga syarat. Yang pertama menggunakan firman Allah atau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu syarat yang pertama, menggunakan firman Allah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, an yakuna bilisanil arabi au bima ya'rifu ma'nahu min ghairihi. Menggunakan bahasa Arab. Atau kalau enggak bisa bahasa Indonesia, dengan syarat maknanya jelas clear. Misalnya adhibil ba'ts robban nas isfi wa anta syafi. Kita enggak hafal bahasa Arabnya terus kita bilang ya Allah hilangkan penyakit ini. Robban nas, robnya manusia. Sembuhkanlah, engkau lah penyembuh gitu loh. Jadi usahakan pakai bahasa Arab, tapi kalau enggak bisa menggunakan bahasa yang maknanya jelas. Lalu yang ketiga, an ya'taqida anna ruqyah la tu'athir bidhatiha bal bi'idhnillahi wa qudratih. Dan meyakini bahwa ruqyah tidak punya efek secara independen. Jadi bukan dia yang memberikan efek. Bukan dia yang memberikan kesembuhan. Tapi ini adalah izin Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Ini izin Allah dan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Jadi ruqyah enggak ada masalah. Ruqyah tidak ada masalah. Walaupun kalau mungkin kita baca lebih dalam, ada sebagian para ulama yang memakruhkan ruqyah seperti Sa'id bin Jubair. Tapi yang rajih dengan kalau kita melihat bahwa Nabi meruqyah, malaikat Jibril meruqyah jelas, dan Nabi sudah mengatakan la ba'sa, tidak ada masalah dengan ruqyah. Maka tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama kita seperti Sa'id bin Jubair, kesimpulannya ulama yang mengatakan tidak ada masalah dan Nabi sudah menerapkan, Nabi Malaikat Jibril sudah melakukan, maka itu pendapat yang rajih. Oleh karena itu ruqyah, silakan ruqyah diri sendiri atau bantu saudara kita dan meruqyah mereka. Yang bisa menggagalkan keinginan kita masuk surga tanpa hisab dan azab adalah meminta diruqyah. Meminta diruqyah. Jangan minta diruqyah. Tapi kalau kita ditanya, apa sih hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Kenapa? Karena bisa menggagalkan kita masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi boleh tapi makruh. Sama seperti meminta dikei. Apa hukumnya? Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Jadi Pak Ustadz tolong rukyah saya dong, misalnya begitu. Atau kita punya orang yang soleh, tolong rukyah saya ya. Saya minta tolong, saya sakit begini. Boleh, boleh. Tapi makruh. Kalau Anda minta gitu, Anda bisa kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan itu rugi sekali. Sangat-sangat rugi. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Apalagi kita punya banyak dosa. Siapakah kita dipaparkan semua di hari kiamat? Oleh karena itu kalau kita detailkan meminta tolong diruqyah atau minta diruqyah itu boleh tapi makruh dan bisa menggagalkan kita untuk masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi diruqyah tanpa meminta inisiatif, misalnya kita melihat saudara kita ada yang gak beres nih gitu, kita minta izin, boleh gak saya ruqyah ya, harusnya diruqyah, aman. Jadi bedakan meminta diruqyah dan diruqyah tanpa meminta, gak masalah. Dan kalau kita yang sakit, gak apa-apa, kasih aja orang itu meruqyah kita selama kita gak minta. Jadi sekali lagi, meruqyah diri sendiri atau orang lain gak ada masalah, bahkan termasuk ta'awun alal birri wa taqwa, menolong saudara kita. Tapi meminta diruqyah, kita berhadapan dengan hadis ini. Jamaah yang Allah muliakan, pertanyaannya, kenapa? Padahal kan boleh, tapi kenapa bisa menggagalkan hal tersebut? Kenapa bisa menggagal masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Dijelaskan oleh para ulama, atau sebagian para ulama yang lebih tepat, dan ini dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim dan para ulama yang lain, karena meminta diruqyah itu bisa mencederai kesempurnaan tawakal kita kepada Allah, bisa mencederai kesempurnaan ketawakalan kita kepada Allah. Sebagaimana meminta dikai itu bisa mencederai kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Para ulama menjelaskan, mari kita simak keterangan mereka. Innal mar'a idza starqa faraqahu ar-raqi faqaddarallahu lahu shifa fa inna qalbahu sayamilu lir-raqi wa fayakunu fi qalbihi naw'u maylin li ghairi Allah azza wa jalla wa hadha yaqdifu kamali tawakkul bila siyama idza taqarrara hadha al-amru wa taqarrarat ruqyatu atau ruqyatu wa taqarrara shifa. Alasannya, rahasianya, karena di banyak kasus jika seseorang minta diruqyah lalu ia diruqyah oleh seseorang dan Allah takdirkan kesembuhan untuk dia, maka seringkali hati orang tersebut terpaut pada yang meruqyah. Dan di dalam hatinya ada rasa terpaut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu mencederai kesempurnaan tawakal. Apalagi kalau kasusnya sering sering diruqyah, dan setiap diruqyah pasti ada kemajuan. Atau setiap diruqyah sembuh, setiap diruqyah hilang tuh yang dirasakan. Dan sebagian para ulama menjelaskan Islam membedakan dengan berobat yang lain. Karena diruqyah itu benar-benar abstrakan, beda dengan minum obat, beda dengan ada tindakan atau operasi habis operasi. Ini enggak, cuma dibacakan ayat-ayat Allah atau nama-nama Allah, tiba-tiba ih, kok yang saya rasakan sembuh ya. Coba lagi, ini orang spesial, itu peluang agar hati kita terpaut dengan dia itu jauh lebih besar daripada pengobatan-pengobatan normal atau standar. Benar gak hadirin? Peluang ke arah sana itu besar karena ini gak biasa. Beda kalau suruh minum obat terus dijelaskan scientific loh ini apa segala macam. Ini dioperasi, ini di, begitu ini dicabut, insya Allah bapak nggak merasakan apa-apa. Amandelnya harus dioperasi nih, dek. Begitu dioperasi enak deh. Oh ini mah giginya bolong. Coba kita ini ya. Tapi kalau rukyah nggak diapa-apain. Hanya dibacakan. Tiba-tiba terjadi perubahan. Atau apalagi ketika misalnya gangguannya gangguan jin, ain atau sihir, dibacakan hilang. Maka kerentanan hati terpaut kepada makhluk itu jauh lebih besar. Wong hati terpaut sama dokter aja sering terjadi kalau kita nggak jaga-jaga. Makasih dok ya, dokter yang dokter telah menyembuhkan anak saya. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dokter-dokter Anda. Coba kita lihat ini dengan hati yang bersih dan hati nurani. Benar ya apa kata para ulama? Minta dirukyah itu ada rasa. Makanya seringkali orang tuh terpaut dengan person tertentu, padahal rukyah bisa dengan siapa aja dan diri sendiri bisa, asal kita yakin sama Allah. Gak harus sama si fulan, gak sama ustadz fulan, akhirnya terpaut dengan dia. Itu jamaah sekalian. Makanya walaupun boleh, tapi makruh, karena ngebuka pintu itu. Sebagaimana meminta di K, kenapa masuk ke dalam hadis ini? Dijelaskan sebagian para ulama, karena banyak pihak yang terbiasa punya kultur pengobatan kayak gini, itu benar-benar meyakini ini tuh, wah. Jadi arahnya tuh bergantung sama K. Kalau nggak di K nggak sembuh. Sampai ada yang berpikir demikian. Dijelaskan sebagian para ulama. Kalau nggak di K, ini nggak sembuh nih. Gak hilang penyakitnya. Nah, itu yang menjadi catatan. Makanya inti dari ini semua adalah mencederai ketawakalan. Mencederai ketawakalan. Apalagi menganggap sial tatoyur, jelas. Menganggap sial tatoyur itu haram. Nabi bersabda sama-sama, atiaratu syirkun, menganggap sial sesuatu bagian dari kesyirikan. Dan menganggap sial sesuatu lagi-lagi bukan hanya mencederai, bisa menghilangkan ketawakalan kepada Allah. Kita gak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalah dengan ketakutan kita pada angka tertentu ketika ada di lantai tersebut, atau di kamar tertentu ketika ada di kamar angka tersebut, atau misalnya karena posisinya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi meminta di rukyah halal tapi makruh, meminta di okay, itu halal tapi makruh. Kalau tatayur jelas haram. Dan kaitannya kepada tawakal dan keyakinan. Jadi untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kita harus bertawakal kepada Allah secara total, sehingga kita menghindari hal-hal yang haram dan juga hal-hal yang mubah tapi makruh. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan cukupkan kita dengan yang halalnya saja. Atau dengan yang syar'i, yang wajib dan yang sunnahnya saja. Itu jamaah sekalian. Itu pesannya. Itu baru kita punya peluang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Gak akan dibuka sama Allah. Udah masuk. Subhanallah. Maka bertahanlah. Dan hati ini jangan bertumpu kepada makhluk. Cuman sebentar kok di dunia. sudah bisa. Tapi marilah kita belajar bersama. Ini susahnya minta ampun. Ya susah lah. Mau kesempatannya 70 ribu kali 70 ribu, sedikit. 4,5, 4,9 sedikit. Umat Nabi Muhammad SAW setengahnya ahli surga. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, latih diri kita bergantung kepada Allah, latih diri kita bergantung kepada Allah, latih diri kita bergantung kepada Allah. Jangan bergantung sama siapapun. Dan Allah akan urai nanti. Yakin. Wa man tawakkala 'ala Allah fahuwa hasbu. Jangan lupa ayat itu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Kita udah kaji ayat tersebut. At-Talaq ayat 3. Dan kalaupun belum berhasil hari ini, jangan putus asa. Innallaha balighu amri. Pasti ingatkan, Allah pasti akan merealisasikan ketetapannya. Dan Allah sudah bilang, bertawakal kepada saya akan cukupkan. Dan saya akan realisasikan keputusan ini. Tapi waktunya enggak harus sekarang. Qadja'alallahu likulli syai'in qadra. Ada waktunya, bisa hari ini, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi dan seterusnya. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Allah yang paling tahu. Hati ini jangan ke yang lain. Tahan terus. Hanya bertawakal kepada Allah. Ada masalah, jangan ke A, jangan ke B, jangan ke C, jangan ke D. Hati ya. Kalau mau ikhtiar silakan. Tapi hati tetap. Bukan dia yang bantu saya. Allah yang bantu saya. Dia gak bisa apa-apain. Dan kita akan nyesel hadirin. Kalau hati kita udah bergantung sama makhluk, akan nyesel. Ibadah gak akan tenang. Akan gelisah. Tidur pun sulit. Kalau hati sudah bergantung sama manusia, aduh. Jangankan sholat khusyuk, tidur khusyuk aja susah. Mikirin si A, mikirin si B, dia mau bantu saya gak ya? Nanti gimana? Nelfon dia gak diangkat-angkat, akhirnya gak bisa tidur. Aduh gimana nih, belum tenang. Kenapa sih? Belum tenang, kenapa belum tenang? Nelfon dia dari tadi gak diangkat, subhanallah. Emang yang nolong Anda dia? Bisa jadi yang Anda berharap itu pada saat Anda telepon, dia kena serangan jantung. Dia aja gak bisa ngurus urusan dia. Kenapa gak bisa tidur? Ya bisa telepon dia gak diangkat-angkat. Kenapa gak diangkat? Ternyata masuk emergency. Yang kita harapkan itu kena serangan jantung. Dan dia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidur dulu layang. Kan itu kata istrinya. Aduh belum bisa nih, kenapa? Belum selesai. Terus mau sholat. Enggak, lagi nunggu telepon dari si A. Atau lagi coba terus telepon si B. Si B gak angkat karena pecah pembuluh darah. Lihat betapa berantakannya diri kita kalau kita bergantung sama manusia. Tapi kalau Allah udah wudu sholat, udu'uni astajib laku, minta kepada kau kabulkan. Masalahnya yakin gak, percaya gak, mau gak serahkan semua kepada Allah, mau gak diaturin sama Allah. Itu yang perlu kita camkan. Makanya hadirin Allah muliakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, intinya itu apa sih hadis ini? Intinya tahqiqut tauhid wa tajriduhu. Intinya adalah mewujudkan tauhid dan benar-benar mensterilkan tauhid, hanya tauhid aja. Falais'aluna ghairahum an yuraqiyahum. Tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah mereka. Walai tatayyaruna ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka tidak menganggap sial apapun karena mereka hanya bergantung sama Allah. Lalu kata Allah, wa tiyaratu na'un minasyirik. Dan ingat, tiyarah, tatayyur itu menganggap sial sesuatu itu bagian dari kesyirikan. Wa yatawakkaluna 'ala Allahi wahdahu la ghairihi. Dan mereka bertawakal kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Watarkuhum al-istirqa wa tatayur huwa min tamami tawakkul ala Allah. Dan ketika mereka meninggalkan minta diruqyah dan tidak bertatayur, itu kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan, menarik keterangan Ibnu Hajar rahimahullah, salah satu ulama madzhab Syafi'i ini. Beliau katakan, saya potong penjelasannya. Tapi beliau katakan bi an yathiqal abdu bi wa'dillahi wa yuqinu bi anna qada'uhu waqi'. Seorang hamba itu harus percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan yakin saking yakinnya apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Lalu saya loncat keterangannya, wa ma'a dzalik fala yatma'innu ila al-asbab biqalbihi. Oleh karena itu janganlah fala yatma'innu, janganlah hatinya itu tenang ke sebab, ke ikhtiar. Jangan hati kita pautkan ke makhluk atau ke sebab atau ke ikhtiar, ke effort, ke usaha, ke person. Bali taqid annaha la tajrib bidzatiha naf'an wa la tadfa'u dharra. Tapi yakinlah ikhtiar yang kita lakukan, effort yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu tidak akan menghasilkan kebaikan dan tidak akan menolak bala atau menolak keburukan secara independen. Karena semuanya dikembalikan ke fi'lullah azza wa jalla. Bali sabab wal musabbi fi'lullah. Sebab dan yang dibalik sebab tersebut semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fi'lullah. Wal kullu bi masyiati, dan semuanya tergantung ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa atau apabila hati seorang hamba terpaut kepada sebab, maka itu pencederaan terhadap tawakulnya, mencederai tawakalnya. Jadi silakan berikhtiar, tapi hati jangan kesana. Ini semua tentang itu jamaah. Lalu kita lanjutkan. Lalu seorang sahabat yang bernama Ukasha bin Mihsan menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi bagian dari 70 ribu itu. Dan kata Nabi, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Hadirin, ini menunjukkan keutamaan Ukasha. Kata Imam Qurtubi, ini menunjukkan keyakinan beliau dengan Nabi SAW dan semangat beliau mengerjakan kebaikan. Oleh karena itu, yang lain belum minta, beliau udah minta duluan. Ini pelajaran bagi kita. Harus cepat jamaah. Kalau masalah kebaikan, amal, jangan lelet. Jangan lelet, cepat. Ini Ukasha. Wasabaqa sahabakullahu biqaulihi. Beliau mendahului yang lain ketika meminta, ya Rasulullah, udu'ullah an yaja'alani minhum. Tolong doakan kepada Allah agar aku bagian dari mereka. Doakan kepada Allah ya, aku minta engkau bagian dari mereka, kata Nabi SAW. Lalu ada orang lain mengatakan, sabaqa kabiha Ukasha, Ukasha telah mendahulimu. Subhanallah, Ukasha telah mendahulimu. Lihat jemaah, kalau kita lelet bisa jadi kita gak dapat hal yang ada depan mata kita. Kalau kita lama bergerak, lama membuat keputusan, udah hilang. Tapi jamaah sekalian, yang perlu kita camkan bahwa ini bukan hanya tentang cepat-cepatan, ini menunjukkan keyakinan. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Ukasha itu salah satu tokohnya para sahabat dan diantara yang terbaiknya diantara para sahabat. Sampai-sampai dalam Ibnu Ishaq mengatakan balagoni anna Nabi SAW qal khairu faris fil Arab Ukasha. Ibnu Ishaq mengatakan telah sampai padaku sebuah hadis, khairu faris fil Arab Ukasha, sebaik-baik penunggang kuda di bangsa Arab adalah Ukasha. Ukasha jago. Ukasha dalam berperang menunggang kuda itu jago Ukasha. Dan ketika perang Badar itu beliau berjuang dengan segenap kemampuan sampai pedangnya patah, pedang patah. In qata'a sayfu. Jadi gimana luar biasanya beliau berjuang. Dan ketika Nabi mengatakan engkau bagian dari mereka, dijelaskan Al-Imam Ibnul Jauzi, itu menunjukkan itu tadi bukan hanya cepat dalam merespon, bukan hanya cepat dalam beramal saleh, itu menunjukkan bersihnya hati Ukasha, bersihnya hati Ukasha. Bersihnya hati Ukasha. Karena kalau gak bersih gak mungkin. Kalau Ukasha gak mengharapkan wajah Allah semata, bertawakal kepada Allah, gak mungkin dapat ini. Hadirin Allah muliakan. Adapun yang kedua kata para ulama, Allah Ta'ala alam, intinya beliau tidak dapat keutamaan ini. Yang kedua, apa alasannya? Wallahu ta'ala. Sebagian ulama mengatakan agar tidak lanjut terus, nanti semua orang akan nanya begitu, jadi di-cut hanya sampai Ukasha. Tapi yang menarik keterangan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau katakan wallahu ta'ala kita enggak tahu. Tapi yang jelas orang itu tidak diiyakan oleh Nabi SAW. Sudah. Jadi. Tapi beranjak dari keterangan para ulama tadi, itu kan tadi, itu menunjukkan pada kita, kalau kita lelet kita enggak dapat jamaah. Kita bisa kehilangan peluang besar. Dan gimana sih rasanya kalau dijawab begitu, sabaqaka biha Ukasha. Ya, engkau didahulukan Ukasha tuh berapa saat yang lalu. Aduh, itu kan ya Allah, kenapa enggak saya duluan ya? Hai itu. Makanya udah kalau amal soleh, kesempatan berbuat baik itu jangan nunggu-nunggu. Jangan nunggu-nunggu orang. Kita tuh kebiasaannya orang Indonesia nunggu orang dulu. Dia masuk dulu. Kalau dia masuk, saya masuk. Ngapain nunggu-nunggu orang? Kalau itu benar-benar amal soleh, mintain duluan. Ila Ukasha, doakan saya Rasul, engkau bagian. Saya sabok kok biha Ukasha. Aduh. Makanya kan itu dijelaskan sebagian para ulama, kalau ada pintu kebaikan depan Anda, Anda masuk. Karena enggak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau tertutup apakah dibuka lagi oleh Allah atau tidak? Ada pintu kebaikan di depan, masuk. Kita gak tahu kapan pintu itu tertutup dan apakah terbuka lagi. Jangan lelet. Lelet itu sikap yang gak bagus. Manfaatkan dan cepat jamaah. Terakhir, ini penting. Terakhir, apakah seseorang yang pernah minta diruqyah atau minta dikai, tapi dalam konteks orang Indonesia lebih banyak minta diruqyah nih, berarti dia tidak punya peluang masuk surga tanpa hisab dan azab? Atau sebaliknya, kalau dia bertaubat, bertobat secara bahasa ya, karena meminta diruqyah atau minta dikeh bukan sebuah hal yang haram, enggak, tapi maksudnya dia tinggalkan, dia nyesel gitu loh, dan dia ditetapkan hari ini, pokoknya mulai detik ini semenjak saya tahu hadisnya, saya enggak mau minta diruqyah lagi, karena saya hanya mau bertawakal sama Allah, biar Allah yang mentakdirkan, saya hanya berusaha, kalau ada apa-apa saya ruqyah diri sendiri, atau orang lain yang ruqyah saya tanpa saya minta. Kalau enggak ada yang inisiatif, ya udah, enggak masalah. Ada Allah kok. Jadi sekali lagi, apabila dia merubah polanya, maka dia punya kesempatan mendapatkan hadis ini. 40.000 kali 40.000. Gimana jemaah? Kalau dia bertobat, apakah dia punya peluang? Hadirin yang Allah muliakan, para ulama ditanya tentang masalah ini. Dan saya bacakan jawaban dari salah satu yang tersenior hari ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama hadis yang sangat senior yang berada di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah, ketika beliau menjelaskan Sunan Tirmidzi, ada pertanyaan, man sabaqo an istarqo au iktawa thumma taba hal yadukhul fi sab'ina alfa. Apabila ada orang dulu pernah minta diruqyah atau minta dikai, apakah dia masih bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Maka beliau hafizahullah mengatakan, huwa ala khairin, dia dalam kebaikan. Itu bahasa beliau, dia dalam kebaikan. Oleh karena itu sebagian para ulama menjelaskan, apabila seseorang itu dulu minta diruqyah atau minta dikai, lalu dia bertekad untuk meninggalkan itu semua, maka kami berharap, kata banyak para ulama, dia mendapatkan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Wa fadlullahi wasi, karena karunia Allah itu sangat luas. Dan sebagian ulama berdalil dengan riwayat Imran bin Husain. Imran bin Husain. Ada apa dengan Imran bin Husain? Imran bin Husain itu dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah itu adalah pemberian Allah tanpa skenario kepada salah satu walinya. Walaupun gak semua wali dapat itu. Ada karomah itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia sebagai pemberian Allah kepada salah satu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Misal diantaranya ada kebakaran, dia nggak terbakar, jatuh dari lantai nggak luka sama sekali, padahal jatuh lantai-lantai 15 atau 20, tapi bukan, dia nggak ngerti juga kenapa saya bisa ini. Itu salah satu contoh, itu pemberian. Tapi nggak semua wali punya seperti itu, karena kata para wali, karomah yang paling penting adalah istiqomah, itu paling penting, bukan berharap punya kemampuan-kemampuan atau mengalami hal-hal yang di luar kemampuan manusia seperti itu. Itu bab lain, kita lanjutkan. Jadi Imran bin Husain, jemaah sekalian, dijelaskan bahwa beliau selalu mendapatkan salam dari malaikat. Kana tusallim alaihil malaika. Ini dijelaskan oleh Al-Kirmani dalam Syarah Bukhari. Beliau suka dapat salam dari malaikat. Ini karomah. Sampai beliau iktawa, sampai beliau minta dikai. Pada saat beliau dikai, hilang itu. Fatarakus salama alaih. Maka malaikat meninggalkan salam kepada Imran bin Husain. Lalu apa yang terjadi? Thumma tarakal kai fa'adu ila salam. Lalu setelah itu Imran bin Husain meninggalkan pengobatan dengan kai, besi panas tadi. Lalu ketika dia, beliau tinggalkan, malaikat kembali mengucap, memberi salam kepada beliau. Nah, fakta ini jamaah dijadikan salah satu argumentasi oleh banyak para ulama yang mengatakan kalau dia tinggalkan itu, insya Allah kembali lagi, peluangnya kembali lagi. Ini buktinya kembali lagi. Walaupun sekali nggak ada kaitannya dengan ini, tidak ada, ini bukan pembahasan tentang masuk surga tanpa hisab tanpa adab ya. Tapi karomahnya balik lagi. Itu menunjukkan bahwa insya Allah bisa. Jadi keutamanya balik lagi. Sebagaimana awalnya keutamanya masuk surga tanpa hisab tanpa adab, lalu dia minta diruqyah, hilang. Lalu pada saat dia bertekad tinggalkan itu semua dan kembali hanya bertawakal kepada Allah, dibalikan lagi keutamaannya. Kan itu benang merahnya di sana. Bisa dipahami? Benang merahnya di sana. Makanya dijelaskan para ulama, sebagian para ulama, kalau saja, ini menarik, kalau saja orang yang bertaubat dari dosa, ini jelas-jelas dosa, ini haram, maka janji Allah dan Rasulnya, kaman la dzanba lah, seperti orang yang gak pernah berdosa. Fa kaifa biman laysa bimudhnibin aslah wa innama fa'ala ma huwa makruh au khilaful aula. Lalu bagaimana dengan orang yang bukan pendosa, hanya saja dia melakukan hal yang makruh atau yang tidak utama? Meminta diruqyah kan bukan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa aja, saat orang bertobat itu Allah hapuskan kok, dan efeknya Allah hapuskan seperti dia gak pernah berdosa sama sekali. Lalu bagaimana dengan orang yang bukan pendosa dan tidak melakukan dosa tapi melakukan hal yang makruh, lalu dia tinggalkan hal yang makruh tersebut dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanarju liman tarakahu lillah, maka kami berharap barang siapa yang meninggalkan meminta diruqyah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan janji dan keutamaan Allah, masuk ke dalam 70 ribu orang tersebut. Jadi segera tobat. Segera tobat atau tinggalkan. Kalau tatayur, tobat sudah jelas. Menganggap sial sesuatu, tobat. Kalau istirqa atau meminta diruqyah atau kay, tinggalkan. Tidak haram, tapi demi maslahat kita lebih besar di akhirat. Kalau istirqa dan kay. Tapi kalau tatayur jelas haram jamaah sekalian, sebagaimana keterangan para ulama di atas. Jadi kesimpulannya, ini membuat kita kembali semangat untuk berkompetisi. Walaupun dulu pernah ada sebagai, aduh nyesel banget sebelum ngaji saya pernah begitu, saya belum tahu hadisnya, udah tobat, dalam arti tinggalkan, udah hanya bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga peluang itu terbuka di hadapan kita dan Allah tidak akan zalimi hamba-hambanya. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan demikian kita menyelesaikan hadis Abdul bin Abbas dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, dan semua yang benar karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tepat dari saya dan dari syaitan. Buang apa yang saya katakan jika ternyata tidak tepat, dan ikutilah Allah dan Rasulnya, karena kebenaran berasal dari Allah dan Rasulnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kepada